Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidini yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beserta para pemirsa dan pendengar radio dan TV yang lainnya ikut merilai kajian kita pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan menjaga antum semua, memberkati, memberkahi segala usaha dan amal-amal antum sehingga kita mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu jadikan Allah sebagai umat beliau yang memiliki keimanan yang tinggi untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang cerah ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran pembahasan yang telah kita jelaskan beberapa masa yang lalu, yaitu membahas tentang perkembangan dakwah Islam di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pada pembahasan terakhir kemarin kita membahas tentang peperangan Yarmuk dan bagaimana kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin di waktu perang Yarmuk. Setelah kota Yarmuk ditaklukkan, ya, berikutnya mengikuti daerah-daerah lainnya. Karena daerah Syam yang dahulu merupakan kuasaan Romawi itu banyak sekali memiliki kota-kota yang masing-masing kota memiliki kekuatan-kekuatan angkatan perang dan bertahan dari perjuangan dalam kekuasaan mereka. Di antara seperti Al-Hims, ya Hims, dan juga kota Urdun, Palestina ini juga memiliki banyak daerah-daerah, yaitu seperti daerah Baisan, Kaisar, ya, kemudian juga ada Gaza yang masyhur Ramlah, kemudian ada lagi Ilia, yang Ilia ini maksudnya adalah dalam bahasa Yunani-nya, di bahasa Romawi-nya dan bahasa Islamnya adalah Baitul Maqdis. Nah, setelah Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Mujarrah berhasil dalam pertempuran Yarmuk, berikutnya mereka melanjutkan menaklukkan kota-kota berikutnya. Mereka melanjutkan perjuangannya, yaitu merebut kota Hims, ya, yang sekarang mungkin di bawah kekuasaan daerah utara Syria, ya, Syria. Nah, kemudian adapun Amr bin Al-As dan Syarah bin Hasanah, kita tahu bahwa banyak sekali panglima-panglima perang yang dikirim oleh Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke daerah Syam untuk menaklukkan daerah tersebut dan menyebarkan Islam di daerah tersebut. Nah, Abu Ubaidah, Mujarrah dan Khalid bin Walid melanjutkan peperangan ke daerah Hims. Kemudian Amr bin As dan Syarah bin Hasanah diberi tugas untuk menaklukkan kota Urdun dan Palestina. Nah, kota Urdun dan Palestina, kemudian masing-masing daerah itu pun diberi tugas masing-masing, seperti Gaza itu diberikan kepada untuk penaklukan oleh Amr bin Al-As kepada Al-Qamah bin Majzar. Kemudian daerah Kaisarah itu diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, kemudian ada lagi daerah Ramlah, itu diserahkan kepada Abu Ayyub Al-Makki, Al-Maliki. Kemudian juga daerah Baitul Maqdis itu diserahkan kepada Masruq bin Al-Aqi untuk mengadakan perlawanan pasukan Rum yang masih tersisa di setiap kota-kota tersebut. Kemudian ada daerah yang tempat yang lebih masih kuat, di situ ada panglima perangnya Rum juga, yaitu yang bernama Al-Artabun. Artabun ini berkuasa di Ajnadain dan merupakan pasukan terbesar setelah pasukan Yarmuk, Ajnadain ini. Maka di antara taktik dari Amr bin As adalah ia berusaha memutus jalur dari daerah satu ke daerah lain supaya tidak terjadi bantuan atau tidak bisa dibantu pasukan Al-Atrabun oleh pasukan-pasukan yang lainnya. Maka Amr bin As memutus, ya, ini memecah kekuatannya. Nanti kalau seandainya daerah Ajnadain saja yang diserang, kemungkinan Artabun akan dibantu oleh pasukan-pasukan Rum yang datang di daerah-daerah lain. Maka setiap daerah tadi dibuat kekuatan Islam untuk menyibukkan mereka dan mereka tidak bisa keluar dari daerah mereka untuk membantu pasukan Rum yang ada di Al-Janadain. Karena kekuatan Rum itu masih ada dua untuk membentengi Baitul Maqdis, karena pertahanan dari akhir mereka adalah Baitul Maqdis dan Palestine, maka mereka masih memiliki kekuatan-kekuatan untuk menghadang kekuatan Islam untuk menguasai daerah Syam tersebut. Nah, daerah yang terbesar masih berkuasa dengan kekuatan yang terbesar masih mereka miliki adalah daerah yaitu namanya Kaisarah dan juga daerah Al-Janadain. Daerah Al-Janadain. Daerah Kaisarah ini dipimpin oleh pasukan muslimin dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah Abu Sufyan Muawiyah bin Abi Sufyan dapat menaklukkan Kaisarah dan merupakan pintu kekuatan terakhir dari Rum untuk menjaga Palestina dan Baitul Maqdis. Nah, oleh sebab itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika mendengar telah ditaklukkannya Kaisarah, ya, itu sangat berbahagia sekali. Karena berarti pintu terdepan dari untuk menjaga Baitul Maqdis dan Palestina telah ditaklukkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Nah, kemudian dengan berangsurnya telah ditaklukkannya Kaisarah, kemudian beranjak lagi perjuangan melawan daerah-daerah lainnya, ya. Maka tadi kita sebutkan di antaranya Amrul Mu'az membagi pasukan-pasukan untuk ke daerah-daerah lain agar pasukan yang di daerah tersebut tidak bergabung dengan pasukan Al-Artabun yang menjadi panglima Rum yang tersisa di daerah Al-Ajnadain. Ya, kalau di kita sekarang mungkin semacam pasukan-pasukan bagian pasukan, ya. Kalau kita ada artileri dan armet ataupun macam-macam pasukan-pasukan yang masih besar tersisa yang perlu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, karena itu dia menugaskan Ramlah untuk dipegang oleh Ayyub Al-Maliki, kemudian Wajah Al-Aqabah bin Hakim dan Masru' Al-Aqi untuk Ilya. Ilya ini adalah disebut dalam bahasa Rumnya dan kemudian dalam bahasa Islamnya disebut Baitul Maqdis. Nah, kemudian dia Amr bin As dengan Syarahbil bin Hasanah mengarahkan pasukannya ke daerah Al-Ajnadain yang di situ dipimpin oleh Artabun, ya, Artabun. Nah, dan dalam mengepung daerah Al-Ajnadain ini Amr bin As mengalami kesulitan karena mereka memiliki benteng yang begitu kuat. Sehingga dalam berapa bulan gitu, ya, sulit untuk menembus kekuatan dan benteng dari Artabun ini. Akhirnya Amr bin As berpura-pura sebagai utusan Amr bin As, ya, padahal dia sendiri dia menemui Artabun dan berdiskusi dengan Artabun. Berusir Artabun, tujuannya ke sana adalah untuk melihat berbagai kondisi yang ada di dalam, mempelajari kondisi di dalam, kemudian melihat pintu-pintu celah-celah yang mungkin bisa ditembus, masuk, menyerang. Nah, ini kepintarannya Amrul As, dan dia berpura sebagai utusan, sehingga dia masuk ke dalam benteng dan berbicara langsung dengan Artabun ini, ya, panglima dari Rum, kemudian bicara, kemudian berdiskusi, dan akhirnya sepakat dalam sebuah keputusan. Rupanya Artabun juga merasa melihat dari kecerdasan kepintaran daripada orang yang berdialog di hadapannya, dia yakin ini bukan utusan Amr bin As, tapi dia adalah Amr bin As sendiri. Maka di saat di pintu benteng itu dia sudah sediakan dua orang yang siap untuk memenggal kepala Amr bin As, ya, untuk dibunuh. Nah, namun Amr bin As juga merasa perasaan demikian. Akhirnya dia buat taktik juga. Dia membuat taktik dengan cara Amrul As bicara kepada Artabun bahwa saya ini adalah utusan dari seseorang daripada panglima perang kaum muslimin, dan kami ini ada sekitar 10 orang, kata Amrul As. Ya, kami ini ada sekitar 10 orang. Nah, saya adalah salah seorang daripada yang 10 orang itu, ya. Maka jika engkau bersedia, kata Amrul As, ya, kami ini diutus oleh Umar bin Khattab untuk bicara karena ada 10 orang. Maka dia bicara, minta kepada Artabun untuk memanggil temannya yang lain. Ya, agar diajak mendengarkan kesepakatan yang telah disepakati antara Amrul As ya, walaupun dia tidak mengaku sebagai Amrul As, tapi dia mengaku sebagai utusan dari panglima perang kaum muslimin. Nah, akhirnya Artabun ini punya apa namanya? Punya kemauan yang lebih besar untuk membunuh pasukan kaum muslimin, mau berkhianat, maka dia berbicara ya, berkeinginan jika yang 10 orang itu masuk, nah 10 orang ini akan dihabisi gitu. Nah, dia mengizinkan Amrul As untuk keluar dengan selamat untuk memanggil temannya. Ya, ini saling bersiasat. Artabun punya siasat, Amrul As juga punya siasat. Nah, Amrul As ketika sudah mencium gelagatnya dia bahwa tidak akan selamat keluar dari benteng itu, maka dia berbuat siasat, diberitahu bahwa dia adalah utusan salah seorang dari 10 orang yang sedang berada di luar. Nah, kalau diizinkan, saya akan panggil 10 orang yang sisanya, yang 9 orang di luar, untuk saya ajak masuk ke dalam dan saya akan bicara dengan Anda, begitu ya. Sehingga saya akan terangkan apa yang telah kita sepakati. Nah, Artabun berkeinginan dia untuk mengambil temannya. Setelah nyampe temannya masuk, nah dia ke 10-10-nya dibunuh, dihabisi. Rupanya, ya, Amrul As selamat. Nah, selamat kemudian tidak kembali-kembali, dan Artabun pun menyadari bahwa dia telah tertipu dengan Amrul As. Nah, ini kisah bagaimana, kejadian bagaimana Amrul As ingin melihat, melacak bagaimana perkembang kekuatan di dalam, melihat sisi-sisi yang mungkin untuk di bisa ditembus, pertahanan yang bisa ditembus. Nah, ini bagaimana keberanian Amrul As dan juga kecekatan dia dalam berdialog, ya, kecerdasan dia, padahal dia sudah menghadapi sebuah kondisi yang mungkin, ya, tentu semua dengan izin Allah, yang sudah dipersiapkan untuk dibunuh oleh Artabun. Nah, namun dia lolos dari hal itu. Nah, kemudian Amrul As kembali kepada tentaranya, kemudian ya, dan Artabun, dan dia telah mengetahui dari Artabun apa yang diinginkan dari Artabun, ya, maka akhirnya dia menyerang, ya, insyabul maraka wahajam Amrul As ajnadin, baru diserang, dicari tempat-tempat yang sudah dikasih. Kemudian Artabun ini tetap bertahan dalam mentengnya, kemudian terjadi pertempuran yang begitu sengit, ya, dan begitu banyaknya, juga korban, ya. Kemudian, ya, siang berganti siang, perang tetap berlanjut. Kemudian Artabun melihat tentaranya semakin lemah. Dia melihat tentaranya sudah semakin lemah, capek bertempur sehari penuh, ya, hari demi hari bertempur, ya, akhirnya kelelahan pasukannya. Dia melihat tentaranya ini lemah, maka dia, ya, memberikan jalan solusi untuk mereka untuk menyelamatkan diri, lari ke daerah Elia atau Baitul Maqdis. Nah, yang tadi kita ketahui bahwa Baitul Maqdis dijaga oleh Al-Qamah dan Masruq, ya. Nah, ketika dia melihat itu, dibiarkan oleh mereka. Fa'afsaha lahu tariq hatta dakhla au summa ahkama alai al-hisar. Jadi tujuannya untuk memberi peluang, dibuka jalan bagi tentara Atrabun yang lari ke Baitul Maqdis, diberi kesempatan, tujuannya agar gampang nanti semua mereka bisa ditaklukkan di Baitul Maqdis. Nah, kemudian mereka Artabun termasuk yang mana yang ikut lari ke Baitul Maqdis, menyelamatkan diri dari pasukan Amrul As. Ya. Kemudian juga Artabun mengira bahwa belum ada pasukan Islam di Baitul Maqdis, dan dia kalau ditetap bertahan di Ajnadain, sesungguhnya Amrul As telah mengetahui kelemahan, titik kelemahan daerah-daerah itu, benteng-bentengnya, maka dia ingin bersembunyi ke benteng yang lebih kuat. Dan benteng yang lebih kuat itulah Baitul Maqdis, karena memang terdapat di bukit, kemudian juga dipagar dengan benteng yang kuat, ya. Kemudian ini pertahanan yang sangat sulit ditembus dan terakhir yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kemudian setelah Ajnadain tadi, daerah yang tadi Artabun dikuasai oleh Amrul As, dan kemudian ia bergerak, ya, menuju Baitul Maqdis, ya, setelah menguasai Ajnadain. Ya, kemudian di Ajnadain dia telah menyusun strategi perang untuk mengepung Baitul Maqdis. Nah, kemudian beranjak ke Baitul Maqdis, pasukan yang ada di Ajnadain dibawa oleh Amrul As menuju ke Baitul Maqdis dan mengepung bersama pasukan muslimin yang lainnya. Tetapi kita ketahui tadi disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa pertahanan Baitul Maqdis sangat tinggi sekali karena memang daerahnya tinggi, kemudian juga susah untuk ditembus, ya. Nah, kemudian, ya, tetapi Baitul Maqdis ini sudah diputus untuk bisa dibantu oleh pasukan-pasukan lainnya. Karena tadi sudah diberi pasukan-pasukan dikirim ke daerah lain oleh Amr bin As untuk mengantisipasi datangnya bantuan dari daerah lain untuk membantu pasukan dari Baitul Maqdis ini. Nah, kemudian ya dalam pengepungan itu ya dalam berbulan-bulan juga nih kepungan di sini ya sehingga Amr bin As mengutus pasukannya untuk membuka berbagai daerah-daerah lain seperti supaya tidak datangnya bantuan-bantuan itu seperti daerah Babul Lut. Babul Lut ini tahu kita di mana nanti di sana akan dibunuhnya Dajjal oleh Isa. Itu daerah di daerah Palestina namanya Babul Lut. Ya, di situ nanti akan terbunuhnya Dajjal. Kemudian Nablus. Nah, ini kata-kata yang masyhur ya, Nablus. Kemudian Yafa. Ya, Yafa. Gaza. Nah, kemudian daerah-daerah itu mulai ditaklukkan kaum muslimin dan dikuasai kaum muslimin. Dan itulah dengan ditaklukannya daerah-daerah tersebut, Amr bin As merasa agak nyaman dengan apa namanya? Sulitnya telah terputusnya bantuan-bantuan angkatan ataupun logistik dari daerah lain untuk kaum Rum yang sedang terkepung di Baitul Maqdis. Nah, kemudian ya di sini disebutkan di mana kedudukan Amr bin As di tengah Arab bagian kedudukan yaitu Artabun di tengah kaum Rum. Nah, oleh sebab itu Umar bin Khattab menyebutkan kita telah mengalahkan Rum ya dengan Artabunnya Arab. Artinya maksudnya Artabun Arab berhadapan dengan Artabunnya Rum begitu. Nah, disebut sebuah ungkapan. Kemudian ya kemudian setelah itu Amr bin As dikirimi surat oleh Artabun ini dengan mengancam bahwa dan juga dia bilang di situ innaka sadiqi wa nadhiri anta fi qaumika misli fi qaumi ya engkau adalah satu level dengan saya sebagaimana kamu di kaummu sebagaimana saya di kaumku kedudukan kehormatan mereka ya wallahi la taftah min syai'an ba'da ajnadin. Nah, dia katakan demi Allah kamu tidak akan mampu menguasai Palestina ya, tidak akan bisa kamu kuasai sedikit pun setelah kamu menguasai ajnadin. Farji wala taqtar ya, kembalilah kamu ya, berhenti dari menyerang Palestina dan kembali saja ke daerah kamu gitu ya. Jangan kamu merasa bangga. Nah, fatal qamalaka alladziina qablaka min hazima. Nanti kamu akan menghadapi kalau kamu tidak kembali, tidak mau berhenti dari mengepung daerah Palestina katanya, kamu akan mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh orang-orang sebelum kamu daripada kehancuran. Nah, di sini berfikirlah Amr bin As ya mencari celah bagaimana cara untuk menaklukkan Baitul Maqdis ini. Nah, dia sedang berpikir itu, ya. Dia menulis surat, ya. Dia menulis surat balik kepada Artabun, ya, panglima Rum yang lari ke daerah Baitul Maqdis atau Palestina ini. Nah. Kemudian dia panggil seseorang dari sahabat yang bisa berbahasa Rum, ya. Kemudian dia serahkan surat itu, ya. Kemudian dia tulis di dalamnya telah sampai kepadaku suratmu dan aku adalah sebanding denganmu ya di tengah-tengah kaummu dan jika saya salah bernyikap salah sikap saja kepada engkau engkau akan memperbodohi saya kata dia akan alim ta inni sahibu fatih hadil bilad. Nah, kemudian disebutkan engkau telah mengetahui aku adalah panglima perang yang telah menaklukkan berbagai daerah di sekitar ini. Nah, ditunjukkan oleh Amr bin As bagaimana kekuatannya bahwa saya telah menaklukkan banyak daerah-daerah sekitar ini, kamu sudah tahu itu. Wastada alaika fulan wa fulan wa fulan. Nah, wastada ya. Kemudian panggillah daripada apa namanya penasehatmu fulan wa fulan disebutkan penasehat dari Artabuni oleh Amr bin As. Faqra'um kitabi liyanzuru fi ma baini wa bainik. Kemudian tolong kamu bacakan suratku ini di hadapan mereka. Bagaimana tanggapannya? Dan bagaimana nanti masukannya kepada engkau tentang apa yang harus diambil keputusan antara engkau dan aku, kata Amr bin As memberikan kesempatan kepada Artabun untuk bermusyawarah dengan komandan-komandan yang terbesar di pangkatan Rum. Kemudian setelah didengar dari kitab tadi disampaikan, didengarkan kepada para penasehat Artabun itu, ya. Kemudian tak kala membaca surat tersebut, Artabun berkata, la yafta wallahi amru syai'an min Filistin ba'da janadin. Artabun berkata kepada penasihat masyarakatnya ini, demi Allah, Amrul Na'as tidak akan mampu sedikit pun menaklukkan dari kota Palestina ini setelah dia menaklukkan Ajnadain. Lalu penasihat-penasihatnya atau wuzaratnya, para menteri-menterinya, berkata, "Main aina alam tahada?" Di mana engkau tahu hal ini? Kata orang-orang yang di sekitar penasihat-penasihatnya itu, "Faqala sahibuha rajulun sifatuhu kada wa kada." Kemudian disebutkan, "Ini yang mengirim surat ini, kamu tahu enggak?" Ya. Ini adalah panglima perang dari orang yang sebut ini. Ya, sifatnya begini. Kemudian juga menyebutkan sifat Umar bin Khattab. Terkala utusan dari Amrul As mendengar kalimat tersebut, dia sampaikan kepada Amrul As dan mengenai tanggapan dari Artabun terhadap surat Amrul As. Nah, setelah itu Amrul As menulis surat kepada Umar bin Khattab untuk menambah pasukan lagi. Ya, kemudian dia mengatakan, aku sedang menghadapi pertempuran yang begitu sangat sengit dan sulit, ya, dan juga negeri-negeri yang aku sisakan untukmu, bagaimana pendapatmu? Jadi maksudnya sini bagaimana nih usulan dan pandanganmu terhadap menaruhkan Baitul Maqdis ini. Tak kala sampai surat Amr bin As kepada Khalifah Umar bin Khattab, ya, maka Umar bin Khattab ingin datang ke Syam untuk menaklukkan Baitul Maqdis, ingin memimpin kaum muslimin. Namun sebelum berangkat, Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat yang ada di Madinah, seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan mengusulkan tidak usah mukminin berangkat. Ali bin Abi Thalib mengusulkan tidak masalah. Maka akhirnya, ya, Umar bin Khattab berangkat. Dan akhirnya Umar bin Khattab setelah sampai di daerah Syam, dia mengumpulkan para angkatan perang kaum muslimin semua di Al-Jabiyah, satu daerah di namanya. Dipanggillah Hasan bin Hasanah, Amrul As bukan. Kemudian dipanggil Khalid bin Walid, dipanggil pula Abu Ubayyah Mujarrah. Dan beberapa pimpin-pimpin panglima perang kaum muslimin yang lainnya. Kemudian di sana bermusyawarah, ya, apa yang harusnya diambil tindakan untuk menaklukkan kota Baitul Maqdis. Nah, kemudian, ya, untuk diketahui dalam sejarah bahwa Baitul Maqdis ini adalah tempat memang sangat sulit dikuasai oleh berbagai bangsa-bangsa sebelumnya, termasuk seperti bangsa Mesir yang pernah menjajah Palestina, kemudian juga Yunani dan Persia dan segala macamnya, tidak mampu menaklukkan tempat ini karena memang tempatnya yang begitu strategis dan pertahanan yang begitu kuat di dalamnya. Nah, kemudian akhirnya sedang berbicara demikian, sedang dalam berembuk itu, datang utusan daripada kaum Ilya dan juga dari Baitul Maqdis ini dan Ramlah untuk berdamai dengan kaum muslimin. Ya, untuk berdamai dengan kaum muslimin. Ya. Kemudian, ya, dalam keputusannya terjadilah, ya. Adapun Al-Qabun tadi mengikuti keputusan yang telah diambil oleh masyarakat Ilya ini, Harisin ala Suluh, yang mereka ingin sekali untuk berdamai. Maka akhirnya terjadilah perdamaian itu yang kemudian langsung ditulis isinya oleh kaum muslimin. Ya, di sini, ya, di antara poin-poin yang disebutkan nanti dalam perdamaian itu, ya, memberikan keamanan kepada penduduk Ilya atau Baitul Maqdis dan juga Ramlah. Ramlah kita tahu adalah sampai hari ini bagian juga dari salah satu daerah Palestina. Nah, kemudian, ya, Umar bin Khattab menerima tawaran tersebut setelah bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat yang lainnya, di antara dari Abu Ubaidah bin Jarrah dan kemudian juga Khalid bin Walid dan berapa para sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, ketika itu pergilah Amirul Mukminin untuk melihat secara langsung Baitul Maqdis ini, ya, dari Madinah langsung bertemu di sana dengan para pemimpin-pemimpin perang tadi, kemudian menulis kesepakatan yang telah ditawarkan oleh penduduk Ilya atau Baitul Maqdis, penduduk Ramlah. Nah, ini kesepakatan ini yang sangat memberikan inspirasi, ya, isinya sangat bagus, bagaimana setelah itu kaum muslimin menguasai Baitul Maqdis dan penduduk negeri nya diberi keamanan. Nah, ini isi dari surat itu sebagai pelajaran yang mungkin jawaban terhadap daripada fitnah ataupun tuduhan-tuduhan negatif dari orang-orang barat terhadap Islam ataupun orientalis. Ya, dikatakan bahwa Islam itu adalah agama yang ekstrim, agama yang bengis, agama yang tidak bisa hidup dengan berdampingan agama lain. Justru kita lihat bagaimana Amirul Mukminin memberikan kebebasan kepada penduduk asli dari Baitul Maqdis yang mereka ada kaum Nasara. Isinya adalah bismillahirrahmanirrahim, hadza ma ata Abdullah bin Umar Amirul Mukminin ahlul ilya. Nah, dengan ibu nama Allah, ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Amirul Mukminin terhadap dengan penduduk ilya itu Baitul Maqdis minan aman, daripada perjanjian perdamaian. Atom amanan li anfusihim wa amwalihim, di mana Amirul Mukminin memberikan keamanan, jaminan keamanan untuk jiwa mereka dan harta mereka. Walikana isihim wasulbanihim, dan juga tempat-tempat ibadah mereka. Wasaqimu wariihim, baik yang sakit maupun yang sembuh, yang sehat. Wasair millatiha alla taskunu kanaisuhum antuskanu saikrun wala tuhdam. Dan semua penduduk agama-agama lain yang terdapat di negeri di tempat ini, di Baitul Maqdis itu, ya, tidak boleh dikuasai tempat-tempat ibadah mereka dan tidak boleh dihancurkan. Tidak pula diambil wayan wala yuntaqas minha wala min haiziyah, juga tidak boleh diganggu sama sekali begitu. Wala min salibihim wala min syai'in min amwalihim, baik daripada salib mereka dan juga tidak sedikit pun dari harta mereka tidak boleh diambil. Wala yukrahuna ala dinihim, dan mereka tidak dipaksa untuk meninggalkan agama mereka. Wala yudhar ahad minhum, dan tidak boleh disakiti seorang pun di antara mereka. Wala yaskunu bi ilya ma'hum ahad min yahud, dan tidak boleh diizinkan untuk tinggal di negeri Baitul Maqdis seorang pun dari Yahudi. Kenapa? Ini perjanjian dari perjanjian di antara permintaan dari kaum Baitul Maqdis, orang-orang Nasrani waktu itu yang di bawah kekuasaan Rom. Kita ketahui bahwa Romawi adalah telah menghancurkan dan mereka menghukum orang Yahudi dengan seberat-beratnya. Di masa Romawi itu, orang yang mengeluarkan mereka dari terakhir Yahudi itu diusir oleh kaum bangsa Romawi. Sebelumnya adalah oleh bangsa Bakhtansar Al-Kaldani dan banyak, ya, Fir'afaraina dari kekuasaan Fir'aun, kemudian juga Yunani. Terakhir yang menghabiskan Yahudi dari Palestina itu adalah kaum Romawi, yang mana mereka dihukum oleh Romawi tidak boleh masuk ke Palestina sama sekali, karena mereka adalah kaum yang suka berbuat keonaran. Ya, dari situ kemarahan Romawi, sampai mereka hanya boleh masuk satu hari dalam setahun. Kemudian pernah juga dibuat aturan oleh bangsa Romawi, kalau terdapat orang Yahudi masuk ke sana, mereka dihabisi dan dibunuh. Hukumnya adalah i'dam, dibunuh. Nah, oleh sebab itu orang Nasrani minta orang Yahudi enggak boleh tinggal di Baitul Maqdis, karena permusuhan yang begitu dalam antara Yahudi dan Nasrani ini, ya, dan Yahudi adalah kaum yang sangat pengkhianat. Makanya salah satu permintaan dari penduduk Ilya atau penduduk Baitul Maqdis adalah tidak diizinkannya tinggal di negeri di Baitul Maqdis seorang pun dari Yahudi. Kemudian kewajiban, nah itu hak-hak orang dari Baitul Maqdis, ya, penduduk Baitul Maqdis yang beragama Nasrani. Kemudian kewajiban mereka adalah mereka membayar jizyah sebagaimana yang dibayarkan oleh daerah-daerah lainnya, kota-kota lainnya. Dan mereka, ya, mengeluarkan orang Rum dan juga Lusus daripada perampok-perampok, diusir, dibersihkan kota itu dari orang Rum. Jadi yang maksudnya pasukan dari Artabun tadi. Faman kharaja minhu fa'innu amin 'ala nafsihi wa malihi. Jadi orang yang keluar dari kota Baitul Maqdis pun beri keamanan, jamin keamanan untuk jiwanya dan hartanya sampai dia ke tempat yang lebih aman di mana dia tuju. Hatta yablu ma'manahu, sampai kepada negerinya dia. Wa ma aqama fa amin, dan orang yang masih mau tetap tinggal di situ diberi keamanan. Wa 'alaihi mislu ma 'ala ahli Ilya, tapi dia kewajibannya sama seperti penduduk Ilya atau penduduk Baitul Maqdis, itu membayar jizyah. Wa man ahaba min ahli Ilya ay yasira bi nafsi wa mali ma'rum. Nah, kemudian juga diberi kebebasan. Jika penduduk Baitul Maqdis ingin keluar, pindah ke daerah lain bersama bangsa Rum, ya, wa yakhli bai'ahum wa silbanahum fa innahum aminuna ala anfusihim. Dan mereka juga diberi keamanan, ya, sampai mereka dijamin keamanan diri mereka dan juga harta benda mereka dan peralatan agama mereka, hatta yablu ma'manahum, sampai kepada tujuan di mana mereka mengharapkan tempat tinggalnya. Kemudian man kana biha min ahli al-ardi qabla maqtal fulan faman syaa'a minhum faqa'ada wa 'alaihi mithlu ma 'ala Ilya min al-jizya. Nah, kemudian juga dari penduduk-penduduk lain-lain dia ingin tetap tinggal di Lia yang perantau ke sana, diberi juga izin tinggal dengan kewajiban sama dengan penduduk Baitul Maqdis atau Ilia, disebut Ilia ya saat itu. Kemudian Oman Sa'asyara Ma'arum, dan ingin berangkat juga keluar dari diizinkan begitu. Wa man syaa raja ila ali fa innahu la yu'khadh minhum syai' hatta yuhsadu hasaiduhum. Nah, kemudian orang ingin kepada keluarganya tidak diambil pun benda sedikit pun. Wa ala ma fi hadzal kitab ahdullah, kalau di akhir kitab ditulis yang apa yang terdapat dalam perjanjian ini adalah perjanjian Allah, zimatu rasulihi, yaitu hak rasulnya dan hak kaum khulafa rasyidin ya, kemudian dan kaum muslimin, zimatul mukminin. Idza atu alladhi alaihim min jizya, selama mereka masih mau membayarkan jizya. Nah, kemudian dibuat syahid ala dzalika, menjadi saksinya adalah Khalid bin Walid, Amr bin Nu'as, Abdurrahman bin Auf, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian waqataba hadara sana 15, ini pada tahun 15 Hijriah. Nah, di sini banyak sekali pelajaran ya. Ini yang ingin kita lihatkan, bagaimana Islam ketika menaklukkan daerah-daerah tidak pernah memaksa penduduknya untuk masuk Islam, dan juga tidak ada terjadi perampasan harta mereka. Jika mereka itu adalah menginginkan kedamaian dengan bersama Islam, maka mereka tetap memiliki semua harta benda mereka kecuali daerah yang ditaklukkan dengan peperangan. Maka itu terjadi harta rampasan perang, harta-harta yang milik mereka. Tapi bila diserahkan dengan perdamaian, maka semua hak-hak mereka dijaga oleh Islam, dan mereka berhak beribadah sesuai dengan agama mereka ya, tanpa ada pemaksa untuk masuk Islam. Nah, inilah terbukti bagaimana keindahan dan toleransi dalam Islam terhadap agama-agama lainnya, di mana kaum muslimin memperlakukan kaum Nasara yang ada di Baitul Maqdis dengan cara yang tidak pernah tergambar dalam benak mereka ya. Karena mereka selama berada di bawah kekuasaan Rom, mereka tidak mendapatkan hak-hak seperti yang sepenuhnya diberikan dalam Islam. Nah, oleh sebab itu ini pelajaran bagi kaum muslimin ya, dan juga bagi non-muslim. Jadi Anda tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Jika Islam yang benar itu menyebar, Anda akan dijaga hak-hak Anda selama Anda juga menunaikan kewajiban-kewajibannya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa diwajibkan jizyah? Jizyah adalah sebagai jaminan dari mereka terhadap ketundukan mereka terhadap peraturan yang dibuat. Kemudian juga sebagai kewajiban mereka, yaitu untuk membayar hak-hak itu demi terlaksananya hak-hak yang akan mereka terima gitu ya. Mereka memiliki kewajiban karena mereka akan dijaga harta mereka, diberikan pelayanan berbagai urusan mereka. Maka untuk birokrasi itu, maka itulah dipungut biaya namanya jizyah dari non muslim ya. Adapun kaum muslimin, mereka wajib membayarkan zakat dan untuk dalam mengisi kas negara dan seterusnya ya, di mana dari situ akan disalurkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang syar'i. Nah, oleh sebab itu jizyah itu pun diberikan oleh Umar Khattab, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab sejarah itu, kepada tidak sama pada setiap pribadi sesuai dengan hasil kemampuan mereka. Kampung mereka. Jadi kalau memang mereka adalah orang yang miskin, tidak mampu, mereka pun dibebaskan al-mu'minin daripada jizyah tersebut. Inilah kemana kelembutan dan kedamaian yang dibawa oleh Islam, di mana Islam bukanlah berarti ketika mereka menguasai sebuah daerah atau mereka berkuasa, orang Islam tidak bukanlah orang-orang yang akan menindas umat-umat lain ataupun melakukan tindakan anarkis, akan tetapi mereka adalah menjaga hak tersebut karena mereka diatur dalam agama mereka bagaimana hidup berdampingan dengan agama lain, diatur dengan sebaik-baiknya dalam Islam tanpa ada hal-hal yang akan merugikan kelompok lain tersebut selama mereka komitmen dengan perjanjian-perjanjian yang telah diatur dalam Islam. Nah, jadi bayar jizyah itu bukan hanya semata-mata untuk semacam penindasan kepada mereka, tidak, adalah untuk demi kembali kepada mereka juga, karena mereka diberikan pelayanan untuk gaji dari jizyah itulah dimanfaatkan untuk gaji para badan keamanan dan selain-lainnya, membangun jalan, pelayanan-pelayanan masyarakat secara umum. Nah, jadi kembali lagi untuk mereka. Nah, ini sebagai bukti komitmennya mereka dalam menjalankan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak, antara kaum muslimin dengan agama lainnya. Nah, oleh sebab itu, ya, sebetulnya, ya, kalau seandainya Islam itu ingin berbuat semena-mena, bisa saja, karena Islam memiliki kekuatan. Ya, kalau seandainya Umar itu mau tidak mau menerima tawar-tawar itu, bisa saja. Ya, dan memaksa mereka sesuai dengan keinginan, bisa saja. Tapi Islam tidak demikian menyuruh penduduknya. Ya, karena Umar, kenapa tidak berbuat sedemikian? Karena dia adalah ingin menunjukkan kemuliaan Islam di tengah agama lain. Nah, Islam tidak memaksa seorang untuk masuk ke dalam Islam itu, ya, karena Islam itu hanya menerima. Islam yang benar-benar datang dari hati nurani orang. Karena kalau seorang dipaksa masuk Islam, bisa jadi dia secara lahir masuk Islam, akan tapi dia secara batin tidak, maka itu tidak ada faedahnya bagi Islam, tidak ada keberuntungan bagi Islam, bahkan itu juga akan merugikan kaum muslimin sendiri. Bahkan kebanyakan kaum muslimin dirugikan oleh kaum-kaum munafikin yang mereka masuk ke dalam Islam secara lahir, namun batin mereka tidak mengakui kebenaran Islam dan tidak mencintai Islam itu sendiri. Nah, kemudian ada faedah lain disebutkan para ulama kita. Ya. Ketika yang diharapkan oleh Islam adalah orang tadi ketika sudah melihat bagaimana keindahan Islam, kejujuran umat Islam, itu di sini juga bicara kepada umat Islam terlebih dahulu. Hendaknya ketika kita muamalah mempraktikkan benar ajaran agama kita, sehingga orang-orang di luar Islam itu tertarik kepada Islam dengan melihat ajaran Islam yang nyata dalam hidupnya kita, dalam hidup kita. Nah, sekarang yang menjadi problem adalah ketika banyaknya orang-orang Islam itu jauh dari tuntunan Islam. Jualan nipu, berbicara bohong, kemudian jika berkuasa melakukan korupsi, sehingga seakan-akan orang luar Islam menilai begitulah orang Islam, begitulah Islam, akan tapi sebenarnya itu bukanlah ajaran Islam dan itu bukanlah bagian dari Islam. Itu adalah orang-orang yang memang perbuatannya yang jauh dari Islam, walaupun dia secara zahir dia memeluk Islam, tapi amalannya tidak menyentuhkan Islam sendiri. Maka untuk menilai Islam bukanlah dari tingkah laku pemeluknya, akan tapi lihat bagaimana ajaran asli Islam dalam Quran, dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terbukti dengan kondisi melihatkan keindahan Islam di tengah umat lain, tidak sedikit daripada umat-umat yang telah sebelumnya dikuasai Islam daerahnya dan berdamai dengan Islam mereka dalam agamanya, akhirnya banyak di antara mereka masuk ke dalam Islam dengan melihat ketenangan, ya, kebaikan yang mereka lihat di tengah kaum muslimin. Oleh sebab itu, kaum muslimin, ya, jika kita, ya, benar-benar menjalankan Islam, maka kita tidak terlalu repot untuk membantah berbagai tuduhan-tuduhan yang diberikan, yang dituduhkan oleh orang-orang non-Islam kepada Islam itu sendiri. Ya, maka perlu kita nyatakan ajaran agama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita sebagai tokoh politik, tunjukkan bagaimana Islam itu mendidik kita dalam ngomong, dalam berbicara, dalam bertindak. Kalau kita sebagai pedagang, tunjukkan bagaimana Islam menuntun kita sebagai seorang pedagang yang amanah, yang terpercaya. Jika kita sebagai pegawai, di manapun tempat kita, tunjukkanlah bagaimana agama mengatur kita dalam disiplin, waktu kehadiran bekerja, pulang kerja, bagaimana etos kerja yang harus sesuai dengan tuntunan agama kita. Baik. Kemudian, ya, telah diberikan keamanan kepada penduduk Baitul Maqdis, akhirnya Umar bin Khattab berkeliling, hampir satu minggu beliau berkeliling di kota Baitul Maqdis melihat. Karena Baitul Maqdis adalah kota suci kaum Nasara, di sana terbanyak yaitu gereja-gereja yang historis di sana, ya. Akan tetapi ketika Umar Khattab berkeliling mendapati sakhrah, tembok, ya, yang diyakini oleh sebagai tempat orang ibadah Yahudi itu sangat dihinakan oleh kaum Nasrani, yaitu ditumpuk dengan sampah-sampah yang menggunung di sana. Sehingga ketika itu ditanya kepada salah seorang sahabat, yaitu Ka' bin Ahbar atau yang lainnya, ya, atau Abdullah bin Salam, ya, ada seorang sahabat dari kaum Yahudi yang masuk Islam, dan ditanya mana posisinya, yaitu namanya Sakhrah, yaitu batu tempat ibadahnya kaum Yahudi, kiblatnya kaum Yahudi itu. Nah, rupanya sudah tertimbun karena begitu, karena memang permusuhan antara umat Yahudi dan Nasrani ini sudah begitu panjang dalam sejarah, sehingga kalau kaum Yahudi menguasai Baitul Maqdis, mereka pun apa namanya tempat lahirnya Isa, kemudian itu pun dihancurkan ataupun dihilangkan bekas-bekasnya. Nah, akhirnya ketika mukminin melihat itu, mukminin menyuruh membersihkan tempat itu karena itu adalah bagian tempat suci yang diagungkan oleh kaum Yahudi. Nah, kemudian dibersihkan oleh kaum muslimin tempat-tempat tersebut. Ya, ini menunjukkan bagaimana Islam memuliakan agama-agama lain dengan bentuk memang tempat itu adalah sebagai itu tempat sejarah. Ya. Kemudian disebutkan di sini, ya. Ketika selesai dari Jabiyah, Umar bin Khattab pergi ke berkeliling di berbagai tempat di Baitul Maqdis, ditemani oleh Syarahbil bin Hasanah dan juga Amr bin Nu'as, ya. Kemudian saat diberikan kereta kencana oleh Amr bin Nu'as, Umar bin Khattab marah. Ya, beliau hanya mengatakan ini tidak pantas bagi kita sebagai kaum muslimin. Ya. Ketika itu disebutkan karena diberikannya kereta kencana itu kebetulan kuda yang ditunggainya kakinya cedera. Ya. Nah, setelah itu disebutkan di sini oleh Tobari menyebutkan ketika kencana itu dinaiki dan berjalan ditolak oleh Umar bin Khattab, ya. Kemudian dia memilih untuk berjalan kaki bersama para sahabat yang lain. Kemudian ada juga riwayat menyebutkan ketika itu Umar bin Khattab juga menunggu berapa hari sampai kudanya sembuh dan akhirnya dia berangkat naik kudanya ke Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan demikian. Kemudian setelah masuk ke Baitul Maqdis, ya, baru masuk di tengah malam hari dan ditemui oleh seseorang dari pastor yang ada di sana, ya. Dia melihat mihrabnya Daud alaihissalam dan sholat di sana sampai waktu fajar menyuruh azan, kemudian sholat dengan para sahabat di situ dengan kaum muslimin yang sedang berjihad di sana, yaitu di rakaat pertama baca surat Sad dan pada rakaat kedua baca surat Bani Israel. Nama sahabat yang ditanya oleh Umar bin Khattab itu adalah Ka'ab bin Ahbar. Nah, Ka'ab bin Ahbar, ya, tentang tempat masjid. Fa syara Ka'ab bi ayyajalu khalfal sakhra. Jadi bagaimana posisi dia karena Umar bin Khattab mau membangun masjid ditunjukkan di belakang sakhra. Umar bin Khattab mengingkari perbuatan tersebut. Innaka in taf'al dzalika takun al-quds kullaha baina yadayk. Disebutkan oleh dia kalau engkau membuat masjid di sini sehingga semua Baitul Maqdis ini di arah depan. Walakin Umar Khattab hal iktiram min qawl ini, tapi Umar Khattab menolak usulan itu. Ya. Ini adalah mencontoh kaum Yahudi, kata Ka'ab bin Ahbar, ya, ketika ketika menjadikan kiblatnya, ya, orang Yahudi di depan. Kemudian wa qala inna nalumma bisakhra walakin umirna bil Ka'bah. Jadi tujuannya kita bukan mengarah ke tembok ini, tapi kita ada diarahkan ke Ka'bah, kata Umar bin Khattab kepada Ka'ab bin Ahbar. Kemudian Ibnu Katsir juga menyebutkan ketika Ibnu Katsir menyebutkan dalam Binayah, ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam masjidnya, ya, ya, bahwa Umar bin Khattab masuk di arah pintu, yaitu pintu Maqdis yang tempat masuknya Rasulullah SAW. Dan salat tahiyatul masjid, kemudian salat subuh dengan surat Sad dan juga surat Bani Israel. Itu disebutkan oleh Ibnu Katsir juga. Ya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ka'ab bin Ahbar tadi yang kita sebutkan, di mana tempat sakhra? Ya, sakhra adalah batu ratapan yang tempat ibadah Yahudi. Wa dzalika li'anna sirra' baina yahud wa nasara kana qad balagha ashaddahu. Di mana tempat ini menjadi pertengkaran yang luar biasa antara Yahudi dan Nasrani. Ya, wa kana til ayyam bainahum duwal, di mana saling berganti yang menang. Ya. Jika yang menang adalah Nasrani, mereka menghilangkan ciri-ciri tempat ibadahnya orang Yahudi, ya, dan menjadikan sebagai tempat buang sampah, ya, dan kotoran, sehingga hatta annal mar'a kan tursil khirqa, jadi sampai wanita-wanita pun membuang balutan-balutan haid mereka ke sana, tempat ibadahnya orang Yahudi. Nah. Kemudian karena dzalika min nasara muamalatul misl, karena orang Nasara itu adalah sebagai balas dendam karena orang Yahudi tatkala mereka mengaku telah mensalib Isa, ya, menjadikan kuburan Isa sebagai tempat kumama, sebagai tempat kotoran juga, sampah juga. Ya, sehingga disebutlah tempat kumama, yaitu kanisanya disebut dengan kanisa kumama. Ya, yang itu adalah kuburan Isa. Dan ia sekarang ini dikenal dengan sebut dengan kanisa kiyama. Ya, itu atau gereja kiyama. Khatbala Nasara fistima sahra mahalil liqa'il kanasa. Jadi di sini diceritakan betapa tempat ibadah orang Yahudi tadi itu, sahra itu dikotori sekali dan sehingga tidak kelihatan bekas-bekasnya hilang. Gitu. Kemudian, walihada lam yu'raf Umar al-Khattab makan sahra li'anha kanat mughatta bi zibala. Karena itulah Umar al-Khattab tidak melihat mana itu sahra, karena tertutup dengan sampah yang menggunung begitu banyaknya. Ya. Walam ra'al muslimun fa'alu kama fa'alu ri'anhu amara khalifah ahli Urdun. Ya, kala itu khalifah merintahkan kepada gubernur Urdun untuk ya, memindahkan kotor-kotoran itu dari sakhra tersebut. Ini adalah bagaimana pandangan menghargai menghormatan dari mukminin ya, di sana membuktikan secara nyata bahwa Islam adalah memuliakan agama ya, memuliakan maksud di sini adalah memberikan penghargaan dalam bentuk tidak mengganggu tempat-tempat ibadah mereka sesuai dengan perjanjian tadi, ya, dan tetap memuliakan tempat-tempat ya suci yang dimuliakan oleh agama lain, ya. In hadhihi sakhra allati azala anhu Umar al-Khattab biyadi wa hamala fi kabair, dan ini tempat yang dibersihkan oleh menurut ini. Sakhra ini adalah kiblat orang Yahudi yang dibesarkan, yang mereka agungkan, ya. Di mana allati kalam Allah 'alaiha Yaqub kama yataqidun, di mana mereka meyakini tempat itu adalah yang di mana Allah bicara kepada Yaqub. Nah, ini berapa kejadian. Kemudian juga Umar Khattab ketika ada azan di sebuah gereja, dia ingin salat, ya. Namun Umar Khattab tidak jadi salat dengan takut nanti tempat tersebut, gereja itu akan diklaim oleh kaum muslimin karena Umar sudah salat di situ dan berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Nah, ini berapa kejadian saat itu, dan Umar Khattab menolak untuk salat di sebuah gereja saat datangnya waktu dan salat di pada gereja yang lainnya. Nah, kemudian ya, bainama Umar yatufu fi kanis kiyama yusahibu batrik akbar, ya, ada itu pastor dinamanya Safar Sephronius, ya, bercerita. Nah, ketika ini di kanisa itu datang waktu ya salat zuhur, nah, akhirnya Umar Khattab bertanya, ya, menawarkan batrik ini menawarkan pada Umar Khattab untuk salat di gereja tersebut, namun Umar Khattab menolak, ya, untuk salat disebut-sebut supaya tidak di kaum muslimin tidak mengingkari syarat-syarat yang telah disebut di dalam perjanjian sebelumnya. Ya, dan ini menunjukkan betapa kaum muslimin menjaga syarat-syarat yang telah disepakati oleh mereka. Taib, ini berapa kejadian, ya? Ketika Umar Khattab berada di daerah Palestina ini, dan ini adalah peristiwa terakhir dari penaklukan kota-kota Syam, yaitu dengan ditaklukannya kota Baitul Maqdis ini. Dan selama 10 hari Umar Khattab berkeliling di Baitul Maqdis ini, di kota Baitul Maqdis, ya, dan melihat berbagai kondisi kota tersebut, ya, dan perencanaan-perencanaan yang akan dibangun oleh gubernur berikutnya. Kita tahu setelah itu tahun lamanya yang memerintah adalah dikuasai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur daerah Syam waktu itu. Nah, ini adalah beberapa kejadian, dan kali pertamanya mengusir ke sana, kemudian juga pada tahun 18 keinginan Amr Mu'min untuk kembali mengunjungi kota Baitul Maqdis, namun di kota Madinah terjadi kelaparan yang luar biasa, kekeringan. Nah, kemudian baru berangkat pada tahun berikutnya, ya, dan ketika itu terjadi taun yang luar biasa di daerah Baitul Maqdis, ya, sehingga meninggal di sana kebanyakan para sahabat di waktu terjadi taun. Di sanalah meninggal seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'az bin Jabal, Haris bin Hisham, Syarah bin Hasanah, Fadl bin Abbas, Yazid bin Abi Sufyan, wa Abu Jandal bin Sahel bin Amru. Ini berapa orang sahabat meninggal di kota Baitul Maqdis disebabkan oleh taun. Nah, inilah berapa kejadian di Baitul Maqdis, ya. Yang dapat kita jelaskan, dan akhirnya nanti kita akan bahas pula ya bagaimana penaklukan kota lain, yaitu Fathu Mesir. Setelah Baitul Maqdis adalah penguasaan penaklukan kota Mesir di masa juga Amrul Mu'az, dan akhirnya nanti yang menjadi gubernur Mesir adalah Amrul Mu'az. Di sini kita lihat bagaimana perjuangan dan keberanian kaum muslimin untuk membela agama mereka, menyebarkan agama mereka ke berbagai penjuru dunia. Demikian, berikutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab karena waktu membatasi kita, ya. Dan banyak sekali di masa Amirul Mukminin ini keluasan kekuasaan Islam menyebar kemana-mana sampai ke Azerbaijan, ya, daerah Rusia sana, ya. Nah, nanti akan kita singgung aja sedikit. Yang terpenting adalah kejadian-kejadian yang cukup luar biasa ini, yaitu kembalinya yaitu tiga kota suci ke pangkuan Islam, peradaban Islam menguasai kota suci yang ketiga, yaitu pertama Makkah, kemudian Madinah, kemudian Baitul Maqdis. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pelajarannya adalah sangat agung sekali bagaimana Islam ya memiliki adab-adab, memiliki hukum yang jelas, apapun sistem politik yang jelas di dalam menjalin hubungan dengan antar beda agama dalam sebuah bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akhir madu kita dari studio Raja Cilengsi. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya dan juga kisah yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, untuk kita jadikan faedah atau pedoman bagi kita semuanya untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa mencontoh para sahabat ridwanallahu alaihim jami'a. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudara muslim dan sakinah pendengar dan pemirsa TV Roja dimanapun Anda. Selanjutnya kami mempersilahkan untuk Anda semuanya bertanya secara langsung kepada Ustaz, bisa menggunakan line telepon di nomor 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Kami harapkan pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan apa yang telah Ustaz sampaikan. Untuk pesan singkat, silakan Anda kirimkan mulai sekarang di 0819896543. Dan sebagai pembuka Ustaz, kami akan bacakan pertanyaan dari Abdullah Jakarta yang bertanya, Ustaz, apakah benar pada saat penaklukan Umar bin Khattab kepada di kota Palestina, Masjidil Aqsa tidak dalam keadaan yang baik dan runtuh masjidnya, kemudian dibangun kembali oleh Umar bin Khattab. Apakah hal ini atau kisah ini benar, Ustaz? Silakan. Baik, pertanyaan dari saudara kita dari Jakarta, semoga Allah SWT merahmati rumah kita semua. Saya belum menemukan penjelasan itu, memang secara rinci saya tidak membaca benar penjelasan-penjelasan bagaimana kondisi Baitul Masjidil Aqsa waktu di Palestina ini. Yang jelas kondisinya di mana Masjidil Aqsa memang tidak terawat sebagaimana mestinya, makanya Umar bin Khattab tadi kita jelaskan, beliau berkeliling berbagai tempat-tempat di Baitul Maqdis untuk melihat kondisi daerahnya, seterusnya, ya sekitar 10 hari beliau di sana, ya. Kemudian ya, beliau membersihkan beberapa kota-kota tempat-tempat ibadah yang diagungkan oleh agama lain, seperti adalah Sakhroh, yang disebut adalah batu ratapan yang biasa kiblatnya orang Yahudi, ya. Kemudian di sini disebutkan ya, Faparial muslimun bi'amu bi'audihi bi'utparan aziman, ya, di mana daerah Sam adalah daerah yang penuh dengan kesuburan sekali, sebenarnya oleh sebutkan dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu, di mana negeri yang penuh berkah adalah daerah Syam tersebut, disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka daerahnya adalah sebuah daerah yang sangat subur, ya, banyak sungai, kemudian juga banyak kebun-kebun kurma dan berbagai macam bentuk tumbuhan buah-buahan. Itu yang saya ketahui. Dan bagaimana apakah ada keruntuhan atau tidak Masjidil Aqsa, saya tidak bisa menjawab karena saya belum membaca lebih rinci kejadian-kejadian yang apa namanya persisnya Masjidil Aqsa saat Umar Khattab masuk ke mengambil kuncinya daripada kaum Nasrani. Cuman ada cerita yang tadi sedikit ketinggalan, ketika Umar Khattab menjaganya sahabat yang meninggal terjadinya taun di Palestina, itu beliau berangkat ke Palestina untuk mengilau, untuk mengobatilah kesedihan para kaum muslimin yang sedang ditimpa oleh musibah di sana. Jadi ini barangkali gaya-gaya yang namanya belusukan ya dalam pemerintahan itu sudah lebih dahulu dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan beliau sudah terkenal sekali adalah seorang khalifah yang belusukan di negeri ini di bawah kekuasaan beliau ya. Maka beliau pernah belusukan ke Palestina juga. Dan beliau juga pernah belusukan dalam cerita yang sangat masyhur ketika beliau malam hari melihat kondisi rakyatnya dan terdengar ada seorang wanita berdialog dengan putrinya yang menyuruh mencampur susu dengan air. Ya, yang akhirnya anak wanitanya mengatakan saya tidak mau, ya, sedangkan ibu mengatakan kan tidak diketahui Amirul Mukminin, tetapi wanita ini, anak wanita ini, anak perempuannya yang wanita ini mengatakan bagaimana dengan Rabbnya Amirul Mukminin, bagaimana dengan Allah ya yang melihat kita, dan akhirnya yang mana putri wanita itu dinikahkan dengan putri dengan putranya Hafiz, ya, Umar Khattab menikahkan dengan karena melihat kesolehan putri itu. Ini belusukan sudah lama dilakukan oleh sistem pemerintahan Islam, ya, mulai daripada masa pemerintahan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau datang ke Masjidil Aqsa. Nah, ini satu kisah yang sangat mengharukan. Nah, ketika beliau berkhutbah di Masjidil Aqsa, beliau menyuruh Bilal bin Rabah untuk berazan. Ya, beliau menyuruh Bilal bin Rabah untuk azan. Yang mana Bilal ini tidak pernah azan semenjak meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu pun ya Bilal diminta azan oleh Umar bin Khattab, ya. Beliau menyuruh Bilal untuk azan, ya, sebenarnya berazan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah dan Bilal tidak pernah mau azan semenjak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat itu dia mentaati perintah Amirul Mukminin, ya. Maka dia berazan. Dikisahkan dalam kejadian ini, yaitu kebanyakan sahabat ketika Bilal azan, ya, tidak sedikit di antara kalangan sahabat yang menangis, ya, sehingga Bilal pun menangis dan juga Umar menangis dan para sahabat-sahabat yang lainnya menangis karena azannya Bilal mengingatkan ke mereka tentang suasana hidupnya Rasulullah SAW. Jadi ini yang sangat membuat sahabat terharu karena Bilal semenjak wafatnya Rasulullah tidak pernah azan. Kemudian hanya sekali itu baru azan, ya, semenjak wafatnya Rasulullah, dan ketika itu Umar bin Khattab menyuruhnya azan. Azan ini mengharukan sekali dan Bilal menangis. Kemudian juga para sahabat yang hadir saat itu, ya, ketika Umar bin Khattab mengunjungi masyarakat di Baitul Maqdis yang saat ditimpa oleh setelah ditimpa oleh kejadian itu terjadinya wabah penyakit menular itu disebut dengan taun. Ya, ini kisah terakhir dari kunjungan Umar Khattab untuk mengunjungi Baitul Maqdis, ya. Ya, di sini kita lihat bagaimana sahabat, ya, mengenang terkenang dengan masa hidupnya Rasulullah SAW dengan azannya Bilal. Tapi itu yang dapat kita jelaskan. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat. Dan untuk berikutnya kami bacakan pesan singkat dari Abu Sofia di Surabaya yang bertanya, Ustaz, mulai zaman Rasulullah sampai masa kekhalifahan Islam terus berekspansi ke penjuru dunia. Kenapa sekarang yang ada Islam malah justru seperti diekspansi atau dijajah? Apa karena sudah tidak ada kekhalifahan di zaman sekarang ini? Mohon penjelasannya, Ustaz, silakan. Abu Sufyan dari Surabaya, semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada beliau dan kita semua. Islam tidak pernah melakukan, tidak pernah berhenti melakukan ekspansi dalam arti menyebar, ya. Bagaimanapun tekanan-tekanan dari dunia manapun terhadap Islam, Islam tetap menyebar di mana-mana. Bahkan semakin berkembang, ya. Bahkan di dalam sensus seperti di Jerman, bahkan di daerah Eropa sana dan di Amerika, Islam itu bukan berarti semakin surut, justru semakin berkembang. Semakin berkembang, dan bahkan tidak sedikit daripada tempat-tempat ibadah agama lain yang dibeli oleh para donatur dan para kaum muslimin yang memiliki harta yang lebih untuk dijadikan sebagai masjid, tidak sedikit. Maka kita lihat ketika hari raya bagaimana Islam memenuhi kota Rusia, ya, Moskow. Ya, bagaimana Islam memenuhi Berlin, ya, dan beberapa kota-kota New York. Islam luar biasa, berkembang terus. Walaupun secara politik mungkin, ya, secara politik mungkin saja kelihatan banyak daerah-daerah yang mungkin Islam agak mundur secara politik, tapi dalam bentuk pengembangan mereka secara agama, sebetulnya Islam akan tetap berkembang terus. Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan dalam hadisnya bahwa tidak satu rumah kan tersisa di muka bumi ini kecuali Islam akan masuk ke sana. Ya, bahkan Rasulullah dilihatkan oleh Allah barat dan timur, bahwa beliau mengatakan inna mulka ummati la balagama balagama ma raaituhu. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, akan menguasai apa yang aku lihat. Inna Allah zuya lil ard fa raaitu masyariqa wa maribaha. Ya, Allah memperlihatkan kepadaku seluruh penjuru dunia ini, kemudian kuasaan umatku menyampai kepada seluruh penjuru itu sebut. Nah, oleh sebab itu, ya, mungkin secara politik mungkin dikatakan, akan tetapi secara kenyataan sebetulnya Islam tetap berkembang dan menyebar dan menyebar, ya, bertambah dan bertambah terus, ya. Nah, ini sebetulnya hakikat yang terjadi, ya. Adapun tidak ada kekhilafan, apapun khilafah dan tidak ada khilafah, Islam berkembang bukan tergantung dengan khilafan saja, ya. Tetapi memang Islam bukan berarti anti dengan tidak adanya kekuatan yang harus membela Islam, harus, karena Allah SWT juga menyuruh kita untuk mempersiapkan kekuatan yang dapat membuat a'idullahu mastata'tu min quwwah, ya, miribatillahi wa ribu nabi aduwakum, jadi baik dari tambatan kuda yang tertambat untuk membuat musuh Allah dan musuh kalian itu menjadi menjadi gentar. Kita harus berkuat secara ekonomi, secara politik, itu adalah tidak bertentangan. Tapi memang kondisi kaum muslimin yang sudah memeluk Islam masih belum mencontohkan Islam itu dalam berbagai sisi lini kehidupan, mungkin itu yang membuat Islam kelihatannya agak mundur dari sisi kekuasaan politiknya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya, dan selanjutnya kami akan mempersilahkan untuk ikhwatul Islam yang ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan line telepon. Mulai sekarang kami buka di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Ya, terputus. Kami akan coba kembali untuk mengangkat pertanyaan yang sudah masuk melalui via telepon. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Ya, ini dari Filiana di Situbondo. Iya, pertanyaannya. Bagaimana menurut pendapat Islam kalau bersedekah kepada non-Muslim, apakah juga dapat pahala? Mohon penjelasan. Syukron. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam membolehkan memberikan hadiah kepada non-Muslim, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah memberikan hadiah kepada Yahudi, ya, kepada Kiptia. Nah, memberikan hadiah tujuannya adalah untuk, boleh juga jika kita melihat ada orang Nasrani yang fakir, miskin, kita boleh memberi, ya, kita boleh membantu, ya, maka kita juga akan dapat pahala, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberi hadiah kepada orang membalas hadiah Raja Kiptia dan lainnya. Maka dibolehkan memberi hadiah itu dan kita mendapat pahala, insyaAllah. Dan oleh sebab itu Islam, ya, membolehkan membantu non-Muslim yang mereka dalam kejepitan, dalam kesusahan, ya. Bahkan jika sakit pun kita boleh mengunjungi, sebagaimana Rasulullah SAW mengunjungi anak Yahudi yang sakit, ya, dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Nah, dengan tujuan kita adalah ingin menunjukkan keindahan Islam kepada dia, semoga dengan hal itu dia juga dapat terbuka hatinya untuk mencintai Islam dan memeluk Islam. Ya, kita tunjukkan akhlak yang baik, semoga dengan hal itu mereka adalah tertarik untuk mencintai Islam dan memeluk agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Naam, Ustaz, barakallahu fik. Terima kasih atas jawabannya, dan kembali kami ingatkan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda disesuaikan dengan apa yang telah Ustaz sampaikan berkaitan dengan kisah Umar bin Khattab menaklukkan kota Palestina. Silakan di 0218236543. Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Hamba Allah di Palu, Ustaz. Silakan hamba Allah. Apakah apa namanya? Seiring berkembangnya sejarah Islam, kapan dari masa khalifah siapa sekte-sekte ahlul bid'ah atau yang menyimpang daripada Islam sendiri mulai ada, Ustaz? Saya belum jelas. Ada yang menyebutkan dari masa khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan ada juga mulai dari khalifah Utsman radhiyallahu an. Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Silakan, Ustaz. Baik, secara fikrah mental dan pemahaman udah mulai ada di Rasulullah, di masa Rasulullah, seperti Zil Khuaisirah. Makanya Rasulullah menyebutkan saya khurju mindi di hadza rajulun. Ini jadi Rasulullah sudah menunjuk akan ini, orang ini akan melahirkan nanti generasi begini. Jadi sebetulnya karena dia berkata kepada Rasul i'dil fa inna kalam ta'dil. Ya, dia memprotes ketika Rasulullah SAW membagikan harta rampasan Hunain ya kepada para sahabat. Nah, sikap-sikap pemikiran itu sudah ada, akan tetapi kemunculannya dalam bentuk orang banyak dan kemudian mempunyai gerakan nyata itu baru setelah di akhir Khalifah Utsman bin Affan, yang memang motivasi datangnya yang pertama adalah dimotori oleh Abdullah bin Sabah. Nah, dari situ dia mendoktrinkan sebuah pemahaman bahwa setiap nabi memiliki orang yang diwasiatkan penggantinya, maka Ali adalah wasiatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dari situ dia mulai menyembuskan pemahaman, karena di dalam agama Yahudi dia meyakini bahwa Yusha bin Nun adalah penerima wasiatnya Nabi Musa Alaihissalam. Nah, ini yang dikembangkan. Jadi kelihatan di sini adalah pengaruh di luar Islam. Memang Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan, la tattaba'na sana man kana qablakum hatwatul kudza bitudza. Kalian akan meniru kesesatan-kesesatan umat yang sebelum kalian. Nah, dari sini mereka masuk. Nah, itu awal fikrah itu ada, yaitu ingin memprotes tentang kekuasaan Utsman bin Affan. Yang dipengaruhi oleh dia adalah kaum muslimin atau orang-orang yang jauh dari kekuasaan Islam di pinggir-pinggir kota, di Mesir, di Kufa, di Basra. Dan itu mereka yang keluar menentang waktu di musim haji, ketika para sahabat yang lain pergi haji dan mereka mendemo atau mengepung rumah Utsman radhiyallahu anhu. Tapi belum bentuk kelompok yang jelas, ya. Memang dalam bentuk yang sudah jelas kelompoknya, pimpinannya, dan memiliki pengikut yang jelas, itu memang di masa Ali bin Abi Thalib. Karena di sana sudah jelas ada Khawarij yang diperangi Ali bin Abi Thalib, kemudian juga ada Syiah yang hulu kepada Ali yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib sendiri. Jadi memang nyata dalam bentuk firqah itu sudah ada di masa Ali bin, timbulnya di masa Ali bin Thalib. Tapi dalam bentuk fikrah, doktrin, pemikiran, sudah mulai ada di masa Utsman bin Affan. Jadi, kalau firqah, dalam bentuk kelompok, mereka muncul dalam bentuk kelompok, baru di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kembali kami angkat telepon yang selanjutnya, yaitu telepon ketiga. Masih di 0218236543. Halo? Halo, silakan. Kami berikan kesempatan kepada yang lain yang ingin bertanya langsung. Kami himbau untuk Anda segera menyampaikan pertanyaan Anda dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Silakan, 021-823-6543. Halo? Halo, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Umu Fajri di Sumatera Barat. Silakan Umu Fajri, pertanyaannya. Ini melenceng dari tema, Ustaz. Ya. Bertanya masalah rukyah. Apa boleh kita mempelajari rukyah? Kayak rukyah rehab hati itu, Ustaz. Apakah sesuai dengan tuntunan Salafus Saleh atau menjujurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana caranya untuk berkiah diri sendiri? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipelajari rukyah itu tidak ada sistem yang neko-neko, cukup kita menghafal ayat-ayat yang memang dijelaskan oleh ulama sebagai ayat-ayat yang disunahkan untuk dibaca ketika ingin merukyah. Ya, tidak hanya sedang membaca ayat itu diniatkan untuk merukyah diri sendiri atau orang yang mau kita rukyah. Jadi tidak ada harus praktek-praktek begini dan begitunya, ya, tidak perlu banyak-banyak ritual-ritual yang lain, enggak ada. Cukup dengan seperti itu saja. Sebenarnya para sahabat meruqyah seorang kepala suku, ya, di mana dia riwayatkan oleh hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya, dia bacakan Al-Fatihah saja, sembuh dari penyakitnya yang dia kena digigit oleh binatang atau digigit oleh serangga. Cuma meruqyah itu bukan hanya karena kena jin saja, dari serangga pun bisa, apapun sakit perut atau penyakit apapun saja bisa. Ya, sebenarnya Ibnu Qayyim radhiyallahu rahimahullah menjelaskan juga dalam Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fatihah juga. Beliau mengatakan, sering saya dulu sakit perut di Mekah, beliau hanya cukup membacakan Al-Fatihah kadang-kadang kepada bagian-bagian yang terasa sakit oleh beliau, dan beliau tidak menemukan dokter, kata beliau hanya membacakan kepada bagian-bagian tubuh beliau yang sakit itu dari Al-Fatihah. Dan banyak sekali memang Allah SWT menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan untuk sifat rahmah, obat, dan juga untuk baik obat secara fisikis maupun obat secara perasaan kita ataupun penyakit yang lahir maupun yang batin. Maka tidak ada hal-hal yang khusus sebetulnya, ya, semua kita bisa, tidak perlu ada semacam hal-hal yang neko-neko, ya. Ya, cukup dibacakan saja, diniatkan untuk berukyah. Wallahu a'lam, itu yang dapat saya jawab. Kemudian untuk buku-bukunya sudah banyak ditulis, ya, oleh para ulama atau para ustaz-ustaz kita punya buku-buku yang itu ayat-ayat, hadis-hadis, doa-doa yang bisa untuk digunakan untuk diruqyah. Maka miliki aja buku itu, dihafal doanya, sudah diniatkan untuk meruqyah diri kita sendiri ataupun orang lain. Wallahu a'lam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan bacakan pesan singkat dari saudara kita Abu Zaki di Tambun. Assalamualaikum Ustaz, pada zaman penaklukan Masjidil Aqsa, apakah orang-orang Yahudi sudah berada di sana, dan mengapa sampai sekarang orang Yahudi ingin menguasai Masjidil Aqsa? Silakan Ustaz. Ketika Masjidil Aqsa ditaklukkan oleh pasukan Islam, tidak ada orang Yahudi di sana. Orang Yahudi di masa itu terpencar di berbagai penjuru dunia karena diusir habis-habisan oleh pasukan Romawi. Ya, yang mereka diusir berapa kali dari Masjidil Aqsa itu oleh bangsa-bangsa lain. Pertama Al-Ashuriyun namanya, yaitu nama bangsa Ashuriyun. Mereka kemudian Bakhtansar Al-Kaldani, ya, diusir ke Babil, daerah Irak. Makanya mereka banyak di Irak. Kemudian dikembalikan oleh pasukan Persia. Mereka kembali lagi ke Palestina karena Persia dapat mengalahkan pasukan Bakhtansar. Kemudian datang lagi Faraina, pasukan Mesir, menguasai daerah itu. Kemudian datang lagi Yunani. Dari Yunani mereka juga diberi kedudukan itu. Dan setelah itu datang pasukan Romawi. Pasukan Romawi menguasai daerah Syam. Dan akhirnya mereka berapa kali itu dihabisi. Semuanya di masa Raja Titus dan beberapa Raja Romawi. Itu menghabiskan segala tempat ibadah orang Yahudi. Dan mereka diusir habis-habisan dari daerah Palestina. Dan akhirnya mereka terpencar-pencar ke berbagai penjuru. Ya, sampai ke daerah Rusia, Eropa, Hungaria, di mana-mana. Ya, memencar ke daerah Cina, mereka ada yang ke Afrika juga, ya, sebagai Habasyah dan selain macamnya. Nah, oleh sebab itu Yahudi sekarang yang kembali ke itu, mereka kebanyakan juga bukan keturunan Yakub. Ya, kita kalau baca sejarah Yahudi, mereka bukan asli dari keturunan Yakub sebetulnya, karena mereka sekarang di sebuah negara yang di daerah Soviet namanya Khiris, itu suatu kerajaan besar yang kemudian dikuasai oleh Rusia. Itu masuk agama Yahudi, ya, karena raja mereka masuk agama Yahudi. Dan kebanyakan mereka yang namanya sekarang ada kelompok Khadizim namanya dari golongan Yahudi itu, mereka itu yang mengaku sebagai keturunan Yakub. Tapi sebetulnya hakikatnya mereka tidak asli lagi keturunan Yakub, karena di masa Asyuriin, ya, yang menguasai daerah Palestina, itu mereka mendatangkan masyarakat lain untuk tinggal di Palestina, dan akhirnya mereka meluk agama Yahudi dan mereka mengaku sebagai Yahudi. Tapi mereka tidak asli keturunan dari Yakub. Oleh sebab itu banyak yang dibicarakan oleh di kalangan para sejarawan ataupun para peneliti tentang teologi dan juga ilmu membahas masalah pembandingan agama. Itu dijelaskan bahwa kebanyakan Yahudi-Yahudi yang hari ini itu tidak asli lagi keturunan dari Yakub alaihissalam. Kemudian adapun kembalinya mereka ke daerah Palestina adalah karena dalam sejarahnya yang menguasai Palestina sebelumnya adalah Inggris. Ya, Inggris kemudian memberikan kesempatan kepada Yahudi yang ingin mendapatkan tempat tersendiri. Dan orang-orang Eropa pun sebetulnya sangat tidak suka dengan budaya dan kebiasaan orang Yahudi yang mereka selalu membuat kerusakan di muka bumi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, makanya Hitler menghabisi mereka, ya, karena mereka adalah orang-orang yang memang tamak, bermain riba, karena menguasai politik dengan sangat kuat, kemudian ekonomi. Nah, akhirnya bangsa Eropa pun ingin lepas dari pengaruh orang Yahudi. Akhirnya mereka mencarikan suatu tempat yang kira-kira mereka tidak lagi mengusik ketenangan masyarakat Eropa. Akhirnya mereka sepakat untuk menempatkan di Palestina sebagai bekas jajahan dari Inggris. Nah, pertamanya rakyat Palestina sudah merebut kemerdekaan, namun setelah tidak diakui, masih dalam pembincang-pembincang, akhirnya orang Yahudi datang ke Palestina. Akhirnya setelah Inggris meninggalkan, orang Yahudi dipersenjatai sedangkan Muslimin tidak dipersenjatai. Kemudian berpindah kepada yang mengawasi kondisi di Palestina adalah Amerika, dan akhirnya berjadilah setiap hari dari perampasan hak-hak rakyat Palestina, di mana mereka tidak memiliki kekuatan senjata, sedangkan Israel ataupun Yahudi memiliki kekuatan senjata, dan ini yang menyebabkan mereka semakin berkuasa. Di samping itu juga terdapat kelemahan dari rakyat Palestina sesuai dengan sejarah-sejarah yang kita dengar daripada masyarakat Palestina sendiri ataupun para masyayikh ataupun ustaz-ustaz yang berasal di sana. Dan rakyat Palestina sendiri saat mampunya Yahudi menguasai, mereka pun tidak pada kondisi yang memang benar-benar berpegang teguh dengan agama mereka. Bahkan sebagai mereka, kebiasaan mereka itu ada yang suka menjual tanah-tanah mereka kepada kaum Yahudi dengan harga yang sangat mahal. Dan inilah juga sebuah politik bagaimana Yahudi menguasai daerah Palestina itu dengan cara memakai uang, ya. Dan juga kelemahan dari kaum Palestina sendiri, di antara mereka juga ada yang suka menjual tanahnya ke orang Yahudi dengan harga-harga yang mahal karena tawaran sangat tinggi. Ini juga pelajaran barangkali bagi masyarakat Indonesia, ya, di mana kita lihat ada etnis-etnis tertentu yang mereka mempunyai kekuatan uang dan telah menguasai lahan-lahan pertanian sangat luas di perdesaan, di bawah kaki-kaki gunung, ya, dan daerah-daerah yang subur, daerah-daerah ini. Barangkali ini perlu diwaspadai oleh kaum Muslimin, ya, jangan hanya terlalu tergiur dengan tawaran uang kesenangan duniawi sehingga tidak memikirkan nasib agama keturunan mereka yang pada akhirnya sebagian besar dari daerah mereka dikuasai oleh orang-orang yang non-muslim yang pada akhirnya akan tentu akan mempengaruhi kondisi keberagamaan dari beda generasi Buddha kita ataupun generasi penerus Islam nantinya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam dari perjumpaan ini. Silakan. Baik para ikhwan dan para akhwat yang rahmati Allah SWT, kaum muslimin dan muslimat yang telah ikut bergabung dalam kesempatan kali ini, terima kasih banyak atas kehadiran antum. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum dan memberikan taufik dan inayahnya kepada antum, senantiasa menjaga kita dari segala pengaruh-pengaruh yang dapat menjauhkan kita dari iman dan agama kita. Semoga Allah SWT juga memberikan kekuatan iman kepada generasi muda kita agar mereka tetap bertahan, tetap mampu mempertahankan iman dan akidah mereka. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang jelas dalam penjelasan kajian kesempatan ini ataupun ada kekurangan-kekurangan. Demikian dapat kita sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.